Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang paling beruntung di bulan Ramadan adalah orang yang sekarang jiwanya itu sudah mengharapkan ridhonya dan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang paling beruntung di bulan suci Ramadan nanti adalah orang yang di hatinya sejak sekarang sangat merindukan ampunan atas dosa-dosa yang dia lakukan dari Tuhannya. Orang yang paling beruntung di bulan suci Ramadan adalah orang yang segenap jiwa dan raganya sudah membiasakan ketaatan kepada Allah mulai hari ini, mulai dari memperbanyak ibadah sampai kepada memperbanyak sedekah. Orang yang paling berbahagia di bulan suci Ramadan adalah orang yang hari ini sudah menata waktunya, menata hatinya, menata pola hidupnya, bahkan menata pekerjaan dan menata hartanya. Karena itulah pertemuan pada hari ini kita coba fokuskan bagaimana mempersiapkan diri sebaik-baiknya di bulan penuh kemuliaan, bulan berlimpah kebajikan, bulan yang banyak ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikatnya kita semua ini orang sesat, kecuali yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikatnya kita semua ini adalah orang yang telanjang, kecuali yang dipakaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pakaian takwanya. Hakikatnya kita semua adalah orang yang terlunta-lunta, kecuali orang-orang yang ditunjukkan jalan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun tugas kita pada hari ini, di lembaga di mana kita berada pada hari ini, ingat tujuan utama kita itu, tujuan akhir perjalanan hidup kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang tuamu yang di dalam kubur sana, yang menantimu di pintu kuburnya itu mengharapkan doamu, bukan yang lain. Karena dua yang lain menjadi tanggung jawabnya sendiri. Idza mata ibnu Adam in qata min amali illa min thalathin. Sadaqatun jariyah aw hilmun bintafa'ili aw walidin shalihin bilamulan. Jika wafat anak Adam, maka tinggal tiga yang menolongnya. Yang pertama, sedekah jariahnya, wakafnya, baik wakaf benda bergerak maupun tidak bergerak sampai kepada wakaf tunai. Kebaikan-kebaikan yang diberikan kepada orang lain, itulah yang akan menemaninya di dalam kuburnya. Kesuksesanmu tidak hanya diukur dari kinerjamu di kantor ini. Kesuksesan yang pertama diukur dari seberapa sukses kamu di hadapan Tuhanmu. Di sebuah perusahaan disebutkan the best employee of this year, luar biasa perempuan itu mendapatkan penghargaan dari kantornya setinggi-tingginya. Tapi lakinya kemana, keluarganya kemana, anaknya kemana? Pergi gelap, pulang gelap. Jadi kalau ditanya anaknya, mama kamu mana? Tahu gelap. Pergi gelap, pulang gelap. Kasih orang ini tidak sukses di mata rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tidak sukses di mata keluarganya, tidak sukses di mata umat Islam, tidak sukses di mata masyarakat. Dia berhidup di dalam tempurung yang menjalani hidupnya tak kemana arah, tak tahu. Seni hidupnya cuma kerja terus. Ya, tidak ada warna dalam hidupnya. Padahal ketika kita membuka cakrawala hidup ini, bukan cuma sedekah jariah yang bakal menolongmu di kubur, tetapi juga ilmu yang bermanfaat bagi orang banyak seluas-luas. Dan yang terakhir adalah anakmu yang saleh yang mendoakan. Dikisahkan ada seorang bapak menemani anaknya. Anaknya yang hari ini dapat PR untuk menata masa depan. Namanya anak-anak, cara pandangnya mungkin karena itu pula yang menjadi pendidikan orang tuanya. Digambarlah, ini rumahku, halamanku besar sekali. Ini ruanganku, di sini ada game semua. Jadi di lapangan itu kosong, dia tidak tahu harus diapakan. Yang ada adalah ruangan kamarnya dengan peralatan game semua. Lalu orang tuanya tunjuk, ini ruang kecil di lantai dua punya siapa? Oh, ini punya ayah. Kok ruangannya kecil sekali? Kan ruang kakek juga sekarang kecil tempatnya di atas sana, ayah yang taruh. Jadi nanti kalau ayah sudah tua, ya begitu kan juga, kan ayah begitu kan kakek sekarang. Sibuk dengan urusan sendiri, boro-boro yang namanya anak mendoakan di saat kematian. Di dunia saja sudah disebutkan di tempat yang kecil. Betapa banyak anak-anak yang menempatkan orang tua seperti itu. Hidup di Jakarta dengan semua fasilitas, bapak ibunya di kampung menyedihkan sekali. Yang dipikirkan hanya dirinya sendiri, merasa kurang kalau mentransfer uang untuk keluarga besar. Padahal sudah tidak punya orang tua, tapi paman dan tantenya pun tidak dipikirkan, hadirnya terus. Mungkin dulu kuliahnya jurusan ekonomi lemah barangkali, sehingga kalau mengeluarkan uang untuk sedekah, untuk wakaf, untuk berinfak, rasanya berkurang. Ini yang saya maksud dengan jurusan ekonomi lemah. Ilmunya juga hanya sebatas itu-itu saja. SD belajar dunia, SMP belajar dunia, SMU ilmu dunia, kuliah ilmu dunia, training ilmu dunia, apa nasihatnya? Dia pikir hidup cuma di dunia ini saja. Kalau pertemuan keluarga juga, ya paling cuma ingin memperlihatkan mobilnya, rumahnya, hanya dirinya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengingatkan kita semua, ada satu ilmu yang jika kita pelajari, maka betul-betul kita bisa keluar dari tempurung pikiran kita sendiri. Ada satu ilmu, jika kita pelajari, maka kita betul-betul merasakan keindahan yang luar biasa dalam hidup ini. Ufrok bismarok bintang ikhwar. Ufrok warok bukal ufrok. Dua ilmu, yang pertama adalah baca atas nama Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari segumpal darah. Yang kedua, bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha mulia, yang telah mengajar kamu dengan perantaran pena dan memberikan ilmu kepada kamu yang tidak pernah kamu ketahui. Orang-orang pintar di muka bumi tidak bisa menjawab dua pertanyaan sederhana. Dan ini menjadi berbagai macam aliran filsafat di muka bumi. Pertanyaan pertama, kamu yang tidak pernah berencana lahir ke dunia, kamu yang tiba-tiba terlahir di dunia tanpa rencana, bahkan kamu tidak tahu wajahmu bakal seperti ini, tahukah kamu, kenapa kamu dilahirkan? Tahukah kamu kenapa kamu dilahirkan di dunia ini? Kamu yang tidak pernah tahu di mana kamu bakal mati dan kapan kamu bakal mati. Tahukah kamu kenapa kamu harus mati? Dari dua pertanyaan ini lahir berbagai macam filsafat ilmu. Tapi Al-Quran adalah sumber ilmu, menjawab dengan satu kata yang sama untuk dua pertanyaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dua pertanyaan itu dijawab dengan satu pertanyaan, satu jawaban saja. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan menciptakan kehidupan. Jadi kematian dan kehidupan adalah dua makhluk yang Allah ciptakan. Kenapa dua makhluk itu diciptakan? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk dilihat siapa di antara kamu bukan yang baik amalnya, tapi yang paling baik. Nah, disinilah kekeliruan kaum profesional dalam menjalani hidup, khususnya di kota-kota besar. Di sini banyak kekeliruan orang-orang yang menjalani hidup. Kemarin ada film pendek judulnya Jadi Istri Paruh Waktu. Istri Paruh Waktu, ini suami kalau saya ajak ngomongnya jangan tersinggung. Lalu ternyata di rumah punya istri baru. Mungkin ini agak sedikit mengecewakan ibu-ibu, khususnya dengan statement saya. Yang lebih menyedihkan lagi, sudah diranjang sama suaminya, masih WhatsApp 24 jam. Ini hidup apa nih kayak begini? Seseorang dianggap profesional kalau HP-nya hidup 24 jam setiap hari sama bosnya, keep in touch terus. Udah siangnya paruh waktu sebagai istri, malamnya pun paruh waktu bagi suaminya karena masih kerja. Memang kerja gak pakai ilmu gak maju juga ekonomi. Man arada dunia fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa pengen jaya di dunianya harus dengan ilmu, bukan dengan kerja awalnya. Sudah dari pagi sampai sore kerja capek, di mobil, di kereta, itu masih begini gini. Buat anda tuh yang paling penting itu udah kerja atau tutup semuanya, selesai berzikir yang banyak. Gak ada perintah paling banyak untuk dikerjakan dalam ilmu yang benar, ilmu Al-Quran, itu selain banyak berzikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Sudah makin aja kalau perlu. Subhanallah wa bihamdih, adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyi pemidahan tadi mati. Itu pekerjaanmu dibantu sama Allah. Ini karena kan cuma kenal dunia lain, tidak mengenal dunia malaikat. Dunia lainnya dititip pula gitu, yang sesat. Ini mungkin salah ilmu. Harus jauh sama malaikat. Kadang-kadang anak kecil lebih pintar, itu lebih cerdas ilmunya. Saya ingat dulu lagu Cinderella yang lagunya gini, kerja-kerja hari kita kerja, gunting jahit jadilah bangun, gaun indah menarik untuk putri yang cantik. Gimana lagunya yang ditanya? Ya betul gitu. Kan ditolongin tuh ya, ada panda, ada tuh pai, ada burung, bantuin Cinderella lah, cuci piring, Supreme. Rasulullah SAW mengajarkan kepada Fatimah zikir yang dibaca sebelum tidur sehingga Rasulullah tidak perlu menyiapkan pembantu buat Fatimah. Apa zikirnya sebelum tidur? Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, dalam sukuriyawa 34 kali supaya jadi 100, dalam riwayat yang lain ditambah la ilaha illallah dan la syarika lah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi langsung dimudahkan pekerjaanmu. Ingat ya, kalau kita ini punya ilmu, ilmu kita ini benar, ya insya Allah hidup kita jadi benar. Saya ingin jelaskan dulu ayat yang kita pelajari, kita bacakan tadi, ayyukum ahsanu amal. Siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya? Paling baik itu apa sih maksudnya di ayat ini? Akhlasuhum wa aswabuhum amalan. Siapa yang paling ikhlas amalnya karena Allah, dan siapa yang paling benar pekerjaannya dalam mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saya ingin buyarkan dulu cara berpikirnya. Apa iya Rasulullah menganjurkan cara hidup seperti pegawai Excel? Ini maaf nih, pergi pagi pulang malam kerja lagi di rumah, pergi pagi pulang malam kerja lagi di rumah, pergi tahajud yang gak ada, bacaan Quran yang gak jelas, anaknya juga gak ada hafalannya, kemana ini arah rumah tangganya? Kan harusnya visi rumah tangga itu adalah wa'anfusakum wa'alaikum nahrum. Ini mungkin salah ilmu. Jadi mungkin penyebab utamanya kenapa bekerjanya jadi ruwet seperti ini karena mungkin bukan Allah yang menjadi tujuan utamanya. Ini mungkin duit, karir, ya, mobil mewah, punya rumah, punya tanah, batu akik yang banyak. Tapi kalau hidup ini tujuannya Allah, percaya yang gitu-gitu itu jadi gampang, jadi mudah, nanti Allah yang kendalikan. Kenapa Allah bisa operasikan para malaikatnya bekerja buat anda? Yang kedua, aswabuhum, yang paling benar amalnya dalam mencontoh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, anda tuh kalau tadi diamalkan ilmunya sebelum tidur, seberapapun tumpukan pekerjaanmu di kantor, pekerjaanmu di rumah, pekerjaanmu di organisasi untuk kepentingan dakwah dan seterusnya, itu kalau kamu berzikir 100 kali saja, subhanallah, kemudian alhamdulillah, Allah Akbar 33 kali atau 34 kali, itu bangun insyaallah para malaikat yang bekerja buat anda dimudahkan pengambilan keputusan menjadi malaikat. Pekerjaan-pekerjaan akan mendapatkan kemudahan dari Allah Azza wa Jalla. Dan yang lebih penting lagi, karirmu akan bagus. Saya dapat tamu, kedatangan tamu. Dia orangnya biasa-biasa saja, tetapi adik seorang raja dari Amir datang ke kantor saya. Dia seorang pebisnis properti besar di Dubai dan di Amir. Lalu yang paling penting bagi saya dari kedatangan dia itu adalah oleh-oleh ceritanya. Dan itu bagi saya sangat penting ketimbang dia sebagai investor yang memberikan saya banyak duit atau membuka jaringan saya untuk punya bisnis migas di Dubai. Kenapa saya katakan lebih penting cerita dia itu? Karena itu pula yang sedang saya jalani dan kita bisa menikmati dan mendapatkan sesuatu yang lebih hebat daripada dunia dan seisi. Ketika dia cerita begini, di California ketika dia mengambil jurusan bisnis, profesor Yahudinya menugaskan dia untuk menulis paper di mata kuliah relationship, tentang hubungan. Sebagai seorang pebisnis kan penting sekali membangun relation, kan? Bagaimana membangun hubungan. Paper dia menakjubkan profesor karena judulnya perbaiki hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubunganmu dengan makhluk. nih yang punya masalah sama bininya, punya masalah sama lakinya, punya persoalan rumah tangga, punya persoalan pekerjaan, kamu punya kendala-kendala dalam personal relationship, perbaiki dulu hubunganmu dengan Allah. Nanti Allah yang akan tolong kamu memperbaiki hubunganmu dengan semua makhluknya. Profesornya takjub dengan tesisnya dia, apa dengan paper dia ini. Akhirnya profesor yang bilang, nanti malam kamu makan malam di rumah saya, bacakan paper kamu ini ke anak dan istri saya. Karena yang dibangun hubungan itu bukan cuma hubungan industrial dalam sebuah bisnis. Kasihan orang-orang bisnis ini kurang gaul. Ya, relationship yang dibangun itu yang kaitannya sama mega, sama duit gitu kan, sama karir saja. Padahal betapa besar pengaruh hubunganmu dengan orang tua, dengan pekerjaanmu, jangan dianggap biasa saja. Betapa besar pengaruhnya karirmu dengan hubunganmu dengan kakakmu, dengan adikmu, dengan pamanmu, dengan bibimu, dengan ommu, dengan tantemu. Besar sekali kaitannya antara rezeki kamu dengan hubungan kamu dengan kakekmu, dengan keluarga istrimu, dengan keluarga suamimu, dengan keponakanmu. Dosa kamu kalau ada keponakan kamu yang gak bisa lanjutkan sekolah gara-gara gak punya duit, sementara kamu punya kelebihan. Berdosa besar. Ini semua ada kaitannya. Akhirnya setelah dibacakan papernya itu, alhamdulillah profesornya berikut anak istrinya semua masuk Islam. Relationship. Jadi baik hubungan dia secara industrial maupun hubungan dia secara kekeluargaan itu menjadi baik semua karena dimulai hubungan baik dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pengajian seperti ini ya memang tergantung gurunya juga. Ini kadang lebih hebat daripada semua training yang bayar mahal. Karena di bulan suci Ramadan nanti, mulai dari sekarang, dekat-dekatlah ke masjid, di rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak ibadah, bergaul dengan orang-orang yang saleh. Anda, nanti nih kita dibangkitkan dari kubur. Itu dengan siapa kita berjamaah. Jadi kita tuh dibangkitkan dari kubur bukan kemudian berjalan sendiri-sendiri, dengan siapa kita berjamaah. Bagaimana cara hidupmu, begitulah cara matimu. Dengan siapa kamu bergabung dalam hidupmu, dengan dia nanti dibangkitkan dari kuburmu. Itu sebuah siklus hidup yang pasti akan terjadi. Coba ingat, saya mau tanya sama Anda, kira-kira nih dari pagi tadi atau dari kemarin sampai tadi pagi, hidupmu lebih banyak ingat sama Allah atau lebih banyak lupanya? Nah, begitulah nanti dalam kematianmu, begitu nanti cara mati. Bagaimana cara hidup seseorang secara umum, maka seperti itu nanti mati. Yang kedua, dalam pergaulan, lihatmu, hatimu itu banyak terpaut dengan orang-orang yang saleh. Ini ketinggian, saya mulai. Anak-anak kita ini banyak ngefans dengan orang saleh apa dengan orang fasik? Ngefans siapa? Fans anak kita orang saleh, orang beriman atau orang fasik? Seseorang akan dibangkitkan dari kuburnya berbondong-bondong itu dengan orang yang dia cintai. Maka bersyukurlah kalau ada di antara Anda yang direkrut oleh DKM untuk ikut bergabung jadi panitia. Ya, mudah-mudahan nanti dibangkitkan dari kuburnya bersama orang-orang yang soleh. Orang DKM belum tentu masuk surga, tetapi bagaimana bau-bau solehnya adalah gitu. Walaupun baunya doang gitu. Tapi media yang sudah disiapkan oleh DKM, kegiatan yang sudah diatur oleh BDI, mudah-mudahan itu bisa menjadi energi kebaikan bagi kita semua. Ya, dan insya Allah kinerja kita di perusahaan pun akan meningkat. ini perusahaan merugi kalau pegawainya banyak yang selingkuh. Rugi perusahaan. Energinya itu gimana ya? Banyak terkuras bukan untuk pekerjaan pada akhirnya, untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Tapi kalau di kantor ini banyak orang yang saling dan salihan, yang menjaga kesucian dirinya, itu kinerjanya itu penuh barokah, banyak sekali manfaatnya. Nah, dari sekarang saya berpesan, satu, gunakan waktu sebaik-baiknya untuk menuntut ilmu agama. Rajin-rajin datang ke masjid, ya. Ini terutama bapak-bapak ya. Bilang sama anaknya, nah, kamu sholat subuh di rumah enggak jamaah itu bagus, tapi kamu masih menjadi lelaki solehah. Lelaki solehah. Karena lelaki itu harusnya sholat subuhnya di masjid. Jadi kalau sholat subuhnya di rumah berarti lelaki solehah. Terus kalau papanya gimana kira-kira? Ya papa solehah. Karena tidak menjadi teladan yang baik bagi anak. Eh, ingat ya, kalian tuh kerja supaya gajinya banyak, itu kan supaya ibadahnya semakin bagus kan. Sayang banget udah kerja gajinya bagus, sholatnya di samping meja kantor terus. Apa gunanya lu kerja kalau kayak begitu? Tujuan kita bekerja nih supaya hidup ibadah semakin bagus. Demi Allah, saya tuh kalau disuruh milih dua pekerjaan, pilih mana? Di sini pekerjaan ada Allah, ada Rasulnya, ada Isa. Tapi gajinya kecil, fasilitasnya juga minim. Yang kedua, pekerjaan yang kedua, keren, ya, gedungnya GKBI. Perusahaannya multinasional, gajinya dolar, nggak boleh, rupiah, fasilitasnya kayak raja minyak, tapi sholatnya di samping meja kantor. Demi Allah, kau mungkin pilihan. Karena ada Allah, ada Rasulullah, ada Islam, di sini saya bahagia. Karena sumber rezeki itu bukan di kantor. Banyak di sini orang yang fasilitasnya kelihatan mewah, tapi hidupnya sedih, tidak bahagia. Miskin di tengah kelima kekayaan, menderita. Kalau Anda pilih yang mana kira-kira? Saran saya pilih dua-duanya aja. Jadi mulai hari ini menjelang bulan suci Ramadan, perbaiki ibadahnya. Jangan lagi menjadi lelaki. Jadi nanti kalau ada teman yang sholatnya di samping meja kantor terus, masya Allah, masya Allah, lelaki soleh sudah berbuat sholat subuh di samping meja kantor. Yang kedua, pesan saya, ini bulan Ramadan, hati biasanya lagi baik, perbanyaklah ilmu-ilmu, ilmu agama ini. Sebab yang bikin kamu bahagia nanti itu kalau ilmunya sudah benar, nanti dimakan juga benar, perilakunya juga benar, insya Allah rumah tangganya juga baik-baik, anaknya juga akan baik-baik. Saya doakan mudah-mudahan semua yang ada di sini kesurupan malaikat, dan saya sumpahin bisa masuk surga semuanya. Karena Allah ya kemajuan. Silakan kalau ada pertanyaan. Sebelum kita tutup. Baik. 5 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disebutkan bahwa seseorang akan berkumpul kembali dengan sejenisnya. akan berkumpul dengan orang-orang soleh, akan berkumpul kembali dengan orang-orang soleh. Saya sering mendapat tulisan itu dari tulisannya hadis dari Ibnu Mubarak tentang bahwa seorang yang soleh itu diberi kesempatan untuk mencari kawannya di neraka. Nah ini saya secara nalar logika saya ya, saya tidak tahu derajat hadisnya atau apa. Apakah betul seorang yang sudah ditempatkan di surga kemudian berangkat ke neraka terus mencari temannya? Nah ini yang sampai sekarang saya ingin tahu. Ini nanti sebuah kebiasaan bahwa sahabat yang saleh bisa menolong saudaranya. Ya, bahkan di dalam Al-Quran ditegaskan, kalau ada orang tua yang beriman, alladzina amanu wa tabatum dzurriyyatuhum alhaqna bihim dzurriyyatuhum wa ma alatna min amalihim min syai'. Orang tua beriman lalu mengajak anaknya juga bisa beriman, nanti di surga, yang lebih dari itu, di surga orang tua beriman kan amalnya lebih banyak dibanding anaknya misalnya. Maka orang tua yang beriman ini bisa di-upgrade atau bisa meng-upgrade surga anaknya yang tadinya kelasnya kelas kurang amal solehnya menjadi soleh dengan ayahnya. Ini sebagai tambahan nikmat dari Allah, sebagai penyempurna nikmat dari Allah untuk orang tua yang beriman, agar qurrata a'yunnya itu, permata hatinya itu selalu hidup bersamanya di surganya. Jadi betul bahwa teman-teman yang saleh, teman-teman yang saleh itu bisa membantu saudaranya keluar dari neraka seperti saudaranya yang di dunia. Ini curhatan. Ustaz, tolong Ustaz, teman saya itu Ustaz, kenapa? Dia sekarang sudah mulai selingkuh. Cowoknya enggak banget lagi Ustaz. Udah punya laki lagi. Sementara dia udah punya bini. Ini nih kasus dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira di sekitar Sudirman Tamrin ini banyak kayak gini-gini kasus. Kecuali di KPI, di ruangan ini, ya. Ini kasus. Saya terus terang berbahagia dengan temannya ini, walaupun bahasanya baru cowoknya nggak banget lagi bisa. Terus kalau iya, nggak apa-apa gitu. Tapi setidaknya separuh solehah ini kan membantu temannya. Ya udah, mari, mana nomornya? Ini bisa. Hati-hati kalau lagi galau sebagai istri. Biasanya kalau ada yang perhatian dikit, enak diajak komunikasi, tertarik loh. Emangnya kenapa Ustaz? Ngingetin doang. Kok Ustaz tahu? Awalnya curhat, selanjutnya enak diajak ngomong, berikutnya ketergantungan, sedikit lagi kecebur. Tinggal mau ah. Sumpah ya demi Allah, iya, putus ya. Jadi teman salihah di dunia saja sudah bisa menyelamatkan rumah tangga temannya. Nanti di akhirat itu digambarkan dia juga bisa menyelamatkan saudaranya dari neraka kalau mau ditolong. Yang kedua, kalau diizinkan oleh Allah, semua itu ada SOP-nya tentu. Tapi kalau yang ditolongin nggak mau, ya susah juga. Nah, terutama para suami juga nih. Tadi kan ceritanya, kalau ayahnya beriman, mengajak anaknya beriman, insya Allah nanti surga anaknya bisa selevel sama orang tua. Jadi orang tua itu jangan jadi ayah yang gagal, jadi ayah autis. Ayah, tidur, sholat, sekolah, makan. Omongan bapaknya sudah diapal sama anaknya semua. Jadi kalau bapaknya pulang, dia pilih tinggal di kamar aja nih ketimbang ketemu bapaknya. Omongannya cuma ada 8. Sudah dihafal sama anaknya. waktu liburan futsal pula, mestinya main sama anaknya. Futsal sama teman kantor lagi yang bakal bar-bar neraka nanti. Bedahan lagi. Apa buat anak lo? Hadiah paling hebat buat anakmu, terutama di usia wanita, bukanlah oskos, bukanlah apa? Nah, waktumu. Waktumu lah hadiah terbesar buat anakku. Anakku gak kenal branded. Mau dipakai apa, dikasih apapun dia gak paham. Yang dia paham adalah waktumu. Nah, tugas kita sebagai orang tua bagaimana Tuhan fusakun walikun naro. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api api neraka. Ibu, terutama anak perempuanmu. Bapak-bapak yang punya anak perempuan, barang siapa punya dua anak perempuan, kata Rasulullah, lalu dia mendidiknya dengan pendidikan yang baik, insya Allah orang tuanya dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi nanti bulan Ramadan kan bertemani dengan orang-orang yang saleh dan salihah. Ya. Jauhi lelaki salihah, Pak. Itu lelaki KW, Pak. Lelaki KW itu lelaki salihah. Makanya saya gak pernah mau jatuh cinta sama laki-laki. Laki-laki semuanya pengkhianat, Bu. Apalagi laki-laki itu berhijab, paling saya gak suka. KW. Nah, di antara lelaki KW adalah yang sholatnya di samping meja. Nah, oh, itu lelaki solehah namanya. Jadi nanti ibu kalau melihat gitu ya, direksi udah mobilnya bagus, ya waktunya lebih banyak gitu, tapi masih sholat di samping meja kantor, salam dari Sebastian Nasir Pak Direksi. Kalau Pak Direksi sholatnya di samping meja kantor, katanya lelaki solehah, lelaki KW di mata Allah dan di mata Rasul. Kalau dia gak suka ya suruh telepon gue. Kalau kamu gak fitnah, okay. Ada pertanyaan? Ah, satu jangan undang lagi tuh. Bodoh amat. Tugas kita cuma menyampaikan dan menasihati. Saya sebagai seorang guru ngaji menasihati semuanya nih. Jadi kalau ada teman sholat di samping meja kantor, kita sebut dia apa? Lelaki sholat. Bulan Ramadan pula gitu kan, bulan penuh ampunan, sholatnya masih samping meja kantor. Nih saya ceritain nih, mantan orang lelaki sholat kayak gitu di sholat subuh masjid. Seorang bapak tua yang baru saja pensiun, Ustaz, ini sholat subuh di bulan. Alhamdulillah, setelah saya pensiun, inilah hari terindah saya. Kenapa Pak? Dulu waktu saya masih kerja di perusahaan migas juga. Ini sakit sini bener, dia saya gak bohong, wallah, dia petang. Saya sholat di samping meja kantor, tapi sholat saya dalam keadaan sibuk. Sekarang ini setelah saya pensiun, alhamdulillah, saya bisa sholat khusyuk. Ini yang hilang dalam hidup saya selama ini. Kebahagiaan ini harusnya saya. Ah, apalagi kalau sudah bisa sekeluarga ya sholatnya. Ibu-ibu nih, ibu-ibu jangan cuma bangun, ayo bangun cepat sekolah-sekolah. Enggak, ketika tidurin anak bilang, tidur ya sayangnya, besok kita sholat subuh. Kalau gak ada papahnya, mamanya yang nganterin anak, laki-lakinya sholat subuh, dia masih kayak mama Ahmad bin Hanbal. Karena sudah tidak ada papahnya, mamanya yang mengantar. Kalau teman saya lebih keren lagi, bayinya sejak umur 18 jam sebelum subuh dimandikan oleh ibunya, sebelum subuh dalam keadaan harum, nanti sholat jamaah subuhnya digendong sama bapak. Wah, kalau ada kayak gitu insya Allah rezekinya luar biasa, nggak akan seret. Ini berapapun gajinya, kalau kurang ibadahnya, kurang terus. Siapa yang punya istri merasa kurang terus dari gajinya? Saya mau kasih tips. Kalau nggak ada tujuh tangan ya sudah, saya nggak kasih omongnya. Gimana caranya, berapapun yang dikasih insya Allah cukup. Yang merasa gak cukup dikasih istrinya ke rumah, angkat tangan. Gak ada ya, sudah saya gak kasih lagi. Dengarkan, dengarkan. Ini analisis hadis sederhana sekali. Jadi hari ini saya datang memang untuk ngobrol aja di sini. Ya, tapi mudah-mudahan nyampe pesannya. Begini. Satu hari ada orang makan bersama Rasulullah SAW. Di suapan terakhir baru dia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah tiba-tiba tertawa mendengar orang ini. Tertawanya Rasul tentu penuh hikmah, bukan ngejek. Kok bisa ya, mantan gak ingat Allah. Dia pikir dia kali nungguin padi gara-gara kerja di perusahaan migas gitu. Lu pikir gara-gara lu kerja di sini kemudian jeruk itu ranum, ya warnanya kuning, bagus. Ini apa gara-gara lu kerja? Ini gara-gara Allah. Orang-orang yang sering ingat Allah, sebut Allah itu dalam hidupnya berkah. Tertawa lalu Rasulullah bersabda, tadi waktu dia makan dan tidak menyebut basmalah, setan ikut makan bareng sama dia. Setelah dia membaca Bismillah, setan pun memuntahkan semua yang dimakan tadi. Makanya apa? Waktu setan makan bareng sama dia, dia tuh gak kenyang. Karena separuh makanannya dimakan oleh setan. Jadi nanti kalau ada acara kendurian, jangan baca Bismillah, supaya makannya gitu. Itu kesimpulan orang gila. Artinya kalau kalian membaca Bismillah, insya Allah yang masuk tuh gak jadi penyakit dan perlu berkah, dan insya Allah cukup. Makanya juga begini, bilang sama istrimu, Bu, silakan belanja apa saja, tapi kalau itu diperkenankan oleh Allah, belanjakanlah. Dan jangan lupa setiap bayar baca bis, insya Allah gak lapar mata. Ya, insya Allah uangmu dicukupkan, harganya dipasang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi udah akhir bulan dapat gaji, gak pakai nerimanya gak Bismillah, nasi bini juga gak kasih, gak pakai Bismillah, belanja juga gak pakai Bismillah, gak cukup. Percaya deh, kurang terus. Bilang sama bini begini, Pak, Bismillah, sayang, ini gaji bulananku seperti biasa. Silakan belanja apa saja. Oh, baik sekali. Apa saja asal menurut kamu itu diridhoi sama Allah, belanjakan. Dan jangan lupa, setiap kamu belanjakan, bayarlah dengan membaca Bismillah. Demi Allah, saya bersumpah, insya Allah dicukupkan semua rezeki. Dan istrimu tidak akan kekurangan. It's worth. Dan ini sudah teruji. Tapi kalau enggak, ya selamat. Makanya, ya walaupun ini sedikit, ya ilmunya ilmu santai aja. Apalagi kalau sering-sering ngaji nanti di bulan Ramadan di BDI, dia datang kegiatan seperti ini dan sering ngaji gitu ya. Wah, tetap banyak bahagia. Saya doakan mudah-mudahan keluarganya bahagia semua. Rezekinya juga diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan ilmu yang bermanfaat dan diberikan kesetiaan kepada keluarganya. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.